Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang sekali kita bertemu kembali pada hari ini dalam suasana yang cerah, dalam kondisi hati yang insyaAllah selalu di rahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan kebersamaan kita pada hari ini tetap berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti orang yang mendalami Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang berusaha untuk menyadarkan dirinya melalui pesan Al-Qur'an itu akan mendapatkan hidayah dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai ke ayat 94 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatazillu qadamum ba'da thubutiha wa tazuqussu bima sadattum an sabilillah wa lakum azabun 'azim. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 94 ini kita diingatkan kepada janji kita kembali. Janji di mana kita harus menepati janji tersebut. Janji di mana janji itu jangan sembarang diucapkan karena akan memiliki tanggung jawab yang begitu sangat besar. Janji yang kalau sempat dikhianati atau tidak ditepati, maka akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar sekali. Wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kamu jadikan sumpahmu, janji-janjimu sebagai alat penipu di antara kamu. Para pendengar rahimakumullah, ayat 94 ini punya keterkaitan dengan keterangan janji yang sudah diterangkan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 94 ini secara khusus redaksi tadi yang dibacakan mengatakan jangan sumpah dijadikan sebagai alat untuk menipu di antara kamu. Kalau kita perhatikan kondisi di mana ayat ini diturunkan, masyarakat Arab adalah masyarakat yang suka berjanji. Akan tetapi dari sisi yang lain adalah masyarakat yang juga suka untuk tidak menepati janjinya. Ya, jadi ada memang pemahaman bahwa janji itu adalah kemuliaan. Menepati janji itu adalah kemuliaan. Ya, akan tetapi banyak juga yang dengan licik melakukan janji-janji atau sumpah-sumpah untuk kepentingan pribadinya atau malah melanggarnya, agar jangan sampai kepentingan pribadinya itu menjadi terabaikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras karena mengingkari sumpah, mengingkari janji itu sama saja fatazillu qadamum ba'da subutiha, seperti orang yang tergelincir sesudah kokoh tegaknya. Akan ada ketidakpercayaan yang muncul dari orang yang dijanjikan. Gara-gara kita berjanji ternyata tidak menepati, akan muncul rasa ketidakpercayaan yang besar yang akan mengakibatkan begitu banyak konsekuensi negatif yang akan terjadi ketika seseorang sudah mempercayai orang lain. Akan tetapi dengan mudahnya dia mengangkat sumpah dan dia mengingkari janji itu, sehingga akhirnya yang terjadi adalah ketidakpercayaan yang begitu besar, dan ini akan berimplikasi terhadap kekacauan yang akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya memang begitu sangat fatal, begitu sangat penting sebenarnya permasalahan janji ini, dan begitu sangat fatal ketika ada orang-orang yang tidak mau menepati janjinya sehingga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazuqussu bima sadattum an sabilillah, dan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa lakum azabun azim, maka bagimu azab yang sangat besar. Walaupun ayat ini kembali mengingatkan kita untuk menepati janji kita, untuk memperhatikan sumpah kita, untuk kembali menyadari bahwa begitu penting kedudukan sumpah dan janji itu baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, menunjukkan betapa besar perhatian yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap hal ini, dan kita sebagai makhluk ciptanya harus berusaha untuk tetap menjaga janji kita, untuk tetap menepati segala sumpah-sumpah kita, karena ini sebenarnya akan memberikan nilai kita berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan memberikan gambaran lebih jelas tentang permasalahan janji ini, bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Silakan Ustaz Fajrul. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Yang pertama yang Allah perintahkan di dalam ayat ini yaitu wala tattakhidu aymanakum dakhala. Artinya janganlah kita ambil sumpah kita itu sebagai tipu daya di antara kamu sekalian. Kenapa? Karena banyak sekali sumpah-sumpah yang telah dilanggar seakan-akan itu adalah sebagai lahan untuk tipu daya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak sangat menyukai orang tersebut, sehingga ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan azab sebagaimana penutup dari ayat ini, walakum adzabun alim, yaitu bagi mereka azab yang sangat pedih. Disebabkan apa? Sebabkan mereka itu selalu tidak menepati janji, atau janji itu sebagai lahan bisnis atau sebagai upaya untuk tipu daya mereka, sehingga mereka merasakan itu adalah cara yang paling enak. Maka kita dengan firman Allah tersebut, kita tidak boleh main-main dengan janji kita itu, terutama apabila kita sudah berjanji demi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihatlah ketika banyak Al-Qur'an berfirman, yaitu dengan mulai sumpah-sumpah, tentunya Allah ingin memberitahukan rahasia-rahasia yang sangat penting agar manusia dapat memperhatikan. Maka ketika manusia itu bersumpah, Allah selalu memperhatikan sumpah-sumpah kita itu. Bahkan Allah ingin menjaga kemaslahatan kita agar kita terus dapat berbuat kebaikan, disebabkan itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ketika seseorang itu tergelincir dengan sumpahnya itu, dia akan merasakan hidupnya ini bukan sekedar rusak, tapi dia merasakan kemelaratan di dunia ini. Karena itu memang merupakan sudah sunnatullah Subhanahu wa taala. Wa tazuqus su, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia sesudah kamu melakukan keburukan-keburukan tersebut. Dengan membahasakan su, keburukan adalah hukuman sosial yang membuat pelakunya menjadi terhina di dunia. Lihatlah ketika kita berada di pusat pasar, ketika kita berada di tempat-tempat perbelanjaan, apabila kita mendapatkan seorang yang berjualan itu, entah itu baik minuman, entah itu baik makanan, pakaian, elektronik dan lain sebagainya, apabila di situ terdapat sebuah penipuan, tentunya orang-orang akan merasakan kesal, dan orang-orang akan menyebarkan tentang hal yang diperbuatnya itu, sehingga ia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar disebabkan karena dia telah menipu para pelanggan. Maka ambillah keuntungan itu, tidak sekedar, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit sekedar, sehingga orang merasakan enak dalam berbuat seperti itu, dapat berjual beli sesuai dengan untuk dapat menjaga amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyaklah orang-orang akan mendatangi toko tersebut, disebabkan karena orang sekarang membutuhkan kejujuran yang begitu dahsyat, yang begitu sangat diinginkan. Ketika kejujuran itu dapat dilaksanakan, tentunya orang-orang akan datang menujunya. Karena apa? Karena inilah yang diinginkan. Karena ini adalah merupakan sunnatullah. Begitu juga kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala tentang sumpah-sumpah kita. Karena dalam sumpah-sumpah ini manusia akan menjadi tergelincir di dalam kehidupannya disebabkan ia telah melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ini kita dapatkan, tidak hanya di negeri Arab saja, tapi di negeri kita juga. Bahkan orang yang sangkinkan mereka itu sudah terbiasa dalam hal itu dengan sangat mudahnya mengambil sumpah tersebut, padahal sumpah itu betul-betul sebagaimana yang kita pahami dalam ayat ini tidak boleh dijadikan mainan, karena ini adalah merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan akhir ayat ini Allah mengatakan walakum azabun azim. Ketika ada orang berjanji tapi tidak menepati janjinya, dia akan menghadapi konsekuensi yang berat, yaitu tidak dipercaya oleh manusia. Akan tetapi mungkin ada orang yang tidak peduli dengan hal ini. Yang penting kemaslahatan dirinya, ambisi dirinya, kepentingan pribadinya itu bisa dia dapatkan, walaupun dia harus menyakiti hati orang lain. Tapi ingat satu hal, Allah mengatakan walakum azabun azim. Walaupun kamu bisa terlepas daripada tuntutan manusia, akan tetapi kamu tidak akan bisa melepaskan diri daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu berjanji tapi tidak menepati, azabun azim. Kamu akan mendapatkan suatu azab yang begitu sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji-janjilah, hati-hatilah ketika kita berjanji. Waspadalah ketika kita mulut kita akan mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain sangat bergantung dengan ucapan kita. Karena segala ucapan kita, janji kita, dan bahkan sumpah kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.